Pengennya sugih benda ningrak gelem rekesa, pengen uripe mulia kerja, pengen akeh duite makro makro pemahe, pengen tenang uripe butawe. Yo ma, langgadi priai mulo mokario urip ditonton rasa podo ngersulo rugi tenogo. Alasane nomor loro harga diri kakean titah itu nuruti gengsi, pengen ra kerjo urip kaya rojo lah kowe malah ngempong tambah rajo to. Samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakean atraksi.